Ku mencintai kamu, sangat mencintai. Kamu berjalan bersamanya selama kamu denganku. Begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa cinta. Jadilah aku kamu dan dirinya, berada di dalam dusta yang tercipta. Mengapakah harus ku rasa sepenting ini? Jadilah aku kamu dan dirinya, berada di dalam dusta yang tercipta. Mengapakah harus ku rasa sepenting itu? Kamu dihadapkan pilihan antara aku dan dia. Begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa cinta. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku bakalan ngadain kuis nih. Jadi hadiahnya itu buat 6 orang yang beruntung, kalian bakalan dapetin total hadiah sebesar 3 juta rupiah dan goodie bag dari 3 second. Nah, buat kalian yang mau ikutan nih, pertanyaannya pertama, ada berapa kali kata darling di video lirik darling? Nah, berarti kalian mesti lihat video liriknya dulu yang darling di channel YouTube aku. Terus pertanyaan kedua,